tersip senyum semesta kedipkan mata, bintang pun menari merayakan datangnya kau di hati. Mari jabat jemari cinta, detik jadi pena, cerita indah untuk masa depan kita. Jangan pedulikan yang telah terjadi, nikmati hari ini. Jangan kau risaukan yang belum terjadi, aku kan tetap di sini. Selamanya ku jaga kau di hati.